itu cahaya kebenaran, cahaya wahyu. Di ayat yang Allah katakan jika menghasilkanmu Al-Quran dalam kitab yang kami turunkan ilaika kepada wahai Muhammad SAW itu kejar nasa minal ulumat ilal mumuh supaya kau keluarkan manusia dari tumpuan kegelapan menuju sebuah cahaya fi'idni Rabbim dengan izin Rabb mereka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala ila siratil azizil hamid untuk meniti jalan jalan yang Allah yaitu jalan kedat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maka kesesatan itu dalam Al-Quran Allah sebut dengan kezuluman, kezuluman kegelapan dengan bentuk jamak. Sedangkan kebenaran itu Allah sebut dengan nur dan tidak Allah sebut dengan anwar dengan bentuk mufrad. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala hal ini untuk mengisyaratkan bahasanya jalan kebenaran itu tunggal dan jalan untuk jalan yang menyimpang dari kebenaran, jalan kesesatan itu banyak pilihan dan alternatifnya. Maka banyak ahamnya, mau yang model ini, model itu banyak. Namun jalan kebenaran itu tunggal, itulah jalan khusus tanpa yang lainnya. Kemudian di sini kita lihat bahasanya sirat itu dinisbatkan kepada Allah, siratul azizil hamid. Jalan yang benar itu disebut dengan jalan Allah. Kalau di surat Al-Fatihah, jalan kebenaran itu dinisbatkan kepada manusia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan manusia-manusia yang diberi nikmat. Namun intinya sama, intinya sama. Namun jalan kebenaran atau terkadang dinisbatkan kepada Allah, jalannya Allah karena Allah yang meletakkannya dan Allah yang mengajarkannya. Dan jalan kebenaran tersebut dinisbatkan kepada manusia, manusia tertentu, manusia Allah beri nikmat karena mereka yang menitinya. Kemudian Allah berfirman, maka tadi karohaina ilaika ruham min amrina makun tata terimaan kita buat iman. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan, ruh min amrina dari ketetapan kami. Makun tata terimaan kita dan kau tidaklah, engkau Muhammad tidaklah mengetahui apa itu kita, apa itu Al-Quran, walil iman dan apa itu iman. Walakin jadilah nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tapi kami jadikan kitab tersebut sebagai cahaya yang dengan kami berikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki min ibadina di antara hamba-hamba kami. Maka di sini wahyu Al-Quran itu disebut wahyu dikarenakan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebab hidupnya hati sebagaimana roh sebab hidupnya badan. Maka badan tanpa roh mati, maka demikian juga hati dan jiwa manusia tanpa pimpinan wahyu Allah itu mati. Maka wahyu Allah Al-Quran itu disebut dengan sebutan ruhan. Dan makhluk kata terima kitab dulu engkau tidak mengerti apa itu Al-Kitab, apa itu Al-Quran. Maka sebelum datang dan turun Al-Quran, maka Nabi kita tentu tidak mengenal Al-Quran. Walau iman dan kau tidak mengerti apa itu iman tentang makna walau iman di Zat Masih, di tafsirnya Ibn Jauzi disampaikan ada tiga pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan bahasa yang Nabi tidak mengerti apa itu iman. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan iman itu adalah ajak waktu ilal iman, mendakwahkan keimanan. Maka sebelum dia menjadi Nabi, dia tidak mendakwahkan keimanan. Dia baru mendakwahkan keimanan setelah berjalan sebagai Nabi.

ambilnya dan maka nitipkan anaknya ini ke yang akan jadi calon penggantinya. Nanti silakan kepada seorang yang berilmu bisa ngajari ngaji. Nah, ini Marwah itu ketika kecilnya dalam pimpinan Ja'ad bin Dirham. Oleh karena itu maka Marwah ini, Marwah bin Marwah itu sering dikasih gelar Marwah terjadi muridnya Ja'ad. Dan Marwah bin Muhammad ini adalah khalifah terakhir Bani Umayyah. Wa ala raksihi sarafallah Bani Umayyah al-mulka wal khilafah. Dan di tangan Marwah bin Muhammad lah Allah hilangkan kerajaan dan kekuasaan dari Bani Umayyah. Dia adalah khalifah terakhir Bani Umayyah. Allah buat dan Allah cerai-beraikan Bani Umayyah di berbagai tempat dan Allah koyakkan kekuasaannya benar-benar terkoyak. Dan maka terkoyak dan tercabik-cabiknya Daulah Umayyah ini dikatakan dibawakan di Syekh Al-Mu'adilah. Ini karena keberkahan punya guru ngaji Ja'ad bin Dirham. Jangan keberkahan karena menjadikan Ja'ad bin Dirham sebagai guru ngaji inilah yang menjadi sebab tercapai-capainya kerajaan Bani Umayyah setelah setelah berabad-abad menguasai dunia dan memimpin kaum muslimin. Maka tercapai-capai dengan sebab keberkahan. Syekh Mu'atilah An-Nufat guru besar Mu'atilah pengingat sifat An-Nufat yang mengingat sifat itu adalah Ja'ad bin Dirham. Fala mastahar amru maka tikla takal Ja'ad bin Dirham ini istahar terkenal ajarannya dikenal terang kaum muslimin. Dia diuber-uber dijadikan buron diburu oleh Khalid bin Abdul Al-Qasri, salah seorang gubernur yang kuat dalam memegang sunnah meskipun punya kekurangan dalam masalah yang lain berkaitan dengan ketoliman dengan rakyat, namun dalam masalah akidah dia kencang meskipun dia kadang dolir sama rakyat akidahnya kencang. Dia tak terima kalau orang menghina Allah, menghina sifat Allah. Wakan Amir al-Iraq dan dia adalah Amir gubernur Iran. Di Ubul dijadikan DPO, daftar mencari orang. Hatta Zafir Rabbihi akhirnya Khalid al-Qasri berhasil mengatakannya. Fakhutbah Anas bi Yaumil Adha, maka saat tiba hari Idul Adha, maka sebagai gubernur maka dia otomatis menjadi khatib sholatri. Maka beliau pun menyampaikan khutbah. Wakana asli maqalat khutbati, maka kalimat penutup khutbah itu adha yang disampaikan oleh sang gubernur Khalid bin Abdul Al-Qasri. Beliau katakan ayuhan nas dahu taqabbalallahu hayya. Sekalian manusia silakan berkorban, semoga Allah terima ibadah korban kalian. Dan aku pun akan berkorban hari ini pun aku akan berkorban. Fa ini mudahin Ja'ad bin Dirham. Hari ini aku juga akan berkorban dengan motong Ja'ad bin Dirham. Kenapa? Fa ini uzama Allah lam yukallim Musa taklima. Karena dia punya keyakinan. Bahasanya Allah tidak pernah berbicara dengan Musa. Walam yattakhidh Ibrahim khalila. Dan Allah itu tidak pernah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah tidak punya sifat kalam dan Allah tidak punya sifat mahabba. Kalau tidak punya sifat mahabba, tidak ada beda antara orang kafir dan orang beriman. Dan jika Allah tidak punya sifat kalam, maka tidak ada syariat. Semua syariat benar. Semua syariat itu dari kalam Allah. Ketika firman Allah itu ditiadakan, Allah tidak berbicara sama dengan semua syariat batal. Dan ketika Allah itu tidak punya cinta, maka tidak ada beda antara mukmin dan kafir. Sama saja. Merontokkan, mengingat dua sifat ini berarti merontokkan agama seluruhnya, membatalkan agama seluruhnya. Ta'allam ayyul ajat uluwan kabira. Utama tiga Allah dari apa yang dikatakan oleh jahat dengan setinggi-tingginya. Kemudian dia turun dari tempatnya, kemudian dia sembelih jahat bin Dirham fi asli mimba, dipas di bawah mimba. Maka madahiyatan, maka jadilah dia hewan kurban. Meskipun kisah Khalid bin Abdul Al-Qasr ini kisahnya ada syaratnya, namun syaratnya di dikritik oleh sebagian ulama, sebetulnya ulama semacam saya masuk menilai salah kisah Khalid Abdul Qasir ini sangat lemah. Namun yang jelas para ulama tertentu tidak ada yang mempermasalahkan kisah ini. Saya dilukur oleh para ulama Ibnu Qayyim dan yang lainnya tanpa ada pengingat. Dapat muncul mempermasalahkan kisah ini dan kisah untuk muncul belakangan. Muncul belakangan untuk ulama yang lebih terdahulu tidak mempermasalahkan validitas kisah ini. Dan itu Allah alam yang utama. Tentu lebih bisa dijadikan sebagai acuan. Ya, demikian yang kita minta kepada Syekh Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.